Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masih pada pembahasan tentang isim-isim ma'rifat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang isim-isim ma'rifat. Yang pertama adalah dhamir atau mudmar. Yang kedua adalah isim mubham mencakup atau yang kedua adalah alam. Yang ketiga adalah isim mubham mencakup isim isyarah dan isim mausul. Sekarang yang keempat. Al-qismu rabi, qala syari al-qismu rabi al-muhalla bil-alifi wal-lami. Bagian yang keempat adalah isim ma'rifat yang dihiasi dengan alif lam. Ya, isim yang dihiasi dengan alif lam. Sebutkan dalam ta'liq qala al-hamidi. Ay alladhi ja'alat al kal hulliyati wa zinati lahu li izalatiha khissat al ibhami intaha. Yaitu disebut dengan dihiasi atau perhiasan alif lam itu karena alif lam itu dijadikan seperti perhiasan zina hulliyah bagi isim yang dimasukinya tadi untuk atau karena menghilangkan rendahnya ketersamaran. Misalkan rojulun. Kan masih umum. Laki-laki siapa saja. Tapi ketika dihiasi dengan alif lam menjadi ar-rojulu. Laki-laki itu. Menjadi orang yang tertentu. Yang dimaksud dari kalimat tersebut. Intaha. Wahuwa kullus min iftaranat bihi al fa'afadat hutta'rifa. Al-muhalla bil alif wal lam adalah semua isim yang diiringi dengan alif lam. Lalu dia memberikan faedah ma'rifat. Menjadi sesuatu yang tertentu. Seperti rojulun jadi ar-rojulu. Laki-laki itu. Yang dimaksudkan tertentu. Kitabun umum. Al-kitabu menjadi kitab tertentu. Demikian pula al-wal-gulamu wal-jariyatu. Nah, ini isim ma'rifat yang keempat. Qala wal qismul khamis al ismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimati faktasaba ta'rifa minal mudhafi ilaih. Bagian yang kelima adalah isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat yang telah berlalu. Yaitu dhamir, isim al-alam, isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf atau al-muhalla bil-al. Maka isim yang disandarkan kepada salah satu dari isim yang empat tadi, iktasabat ta'rifa, dia mendapatkan ma'rifat dari mudhaf ilaihnya. Contohnya gulamun, gulamun nakirah. Kemudian dia diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir kaf, gulamika. Maka dia menjadi ma'rifat. Asalnya gulamun nakirah. Diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir menjadi ma'rifat. Gulamika ma'rifat. Demikian pula gulami Muhammadin. Gulam nakirah Muhammadin ma'rifat. Dia alam. Menjadi gulami Muhammadin menjadi ma'rifat. Gulamun nakirah. Kemudian diidhofahkan kepada hadha. Menjadi gulami hadha rajul. Ini menjadi ma'rifat. Gulami alladhi zarat. Gulamu alladhi. Naam. Zarata amsi. Gulami alladhi zarana. Ini di satu ya. Anak laki-laki yang zarana. Ini titiknya satu kemungkinan. Amsi mengunjungi kami kemarin. wa gulamil ustadi. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Ai idhafatun mahdhatun. Jadi isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat itu dengan idhafah mahdhah. Nah. Atau idhafah apa? Ma'nawiyah. Karena di sana ada dua idhafah. Idhafah lafziyah dan idhafah ma'nawiyah. Idhafah ma'nawiyah itu tufidu ta'rif. Nah, kalau idhafah lafziyah tufidu takhfif fil lafad. Nah. Kemudian selain itu harus idhafah mahdhah. Ini gulamika kan gulamun li laka. Gulamu Muhammadin maknanya gulamun li Muhammadin. Itu namanya idhafah mahdhah atau idhafah ma'nawiyah. Kemudian syarat yang kedua, alla yakunal mudhafu mutawaghilan fil ibham. Hendaklah mudhafnya itu bukan kata yang senantiasa tenggelam di dalam kesamaran. Ya. Seperti mislun wa ghairu. Mislun ghairu ini walaupun mudhaf ilahnya ma'rifat dia tetap nakirah. Misalkan misluka semisalmu kan banyak. Ghairu Muhammadin, selain Muhammad, kan banyak, umum. Ya, jadi, ketika idhofah kepada ma'rifat itu isim yang mutawaghilah fil ibham, mutawaghilan fil ibham, maka dia tidak memberi faedah ta'rif. Wala waqian fi mawqi nakiratin. Demikian pula tidak menempati tempat nakirah seperti ja'a wahdahu. Karena wahdahu ini ditakwil kepada nakirah, yakni munfaridan. Walaupun dia mudhaf kepada dhamir, tetap dihukumi nakirah. Nah. Qala wa'arafu hadhil ma'arifi ba'da lafdil jalalati ad-dhamiru summal alamu summa ismul isyarati summal ismul mausulu summal muhalla bi'al summal mudhafu ilaiha. Isim yang paling ma'rifat dari ma'rifat-ma'rifat ini setelah lafzul jalalah Allah adalah dhamir, kemudian alam, nama, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim yang dihiasi alif lam, kemudian isim yang diidhafahkan kepada salah satu darinya. Di dalam ta'liq tentang masalah lafzul jalalah, disebutkan li'anna lafdhal jalalati a'raful ma'arifi 'ala al-itlaq bil ijma' kama fi hasyatil khudari wa ghairihi. Karena lafdhul jalalah Allah itu adalah ma'rifat yang paling ma'rifat secara mutlak dengan kesepakatan sebagaimana dalam hasyatil khudari dan yang selainnya. Ad-dhamir yang kedua yang paling ma'rifat setelah lafdhul jalalah Allah adalah ad-dhamir. Wa innama kana adh-dhamiru a'rafa al-ma'arifi ba'da lafdhil jalalati li'annahu kama qala al-Hamidi yadullu 'ala al-muradi bi nafsihi li mushahadati madlulihi wa 'adami salahiyatihi li ghairihi wa tamyizihi bi suratihi bi khilafi ghairihi. Hanya saja dhamir itu adalah ma'rifat yang paling ma'rifat setelah lafdhul jalalah Allah, karena sebagaimana berkata Al-Hamidi, dhamir itu menunjukkan atas yang dimaukan dengan sendirinya karena dipersaksikan oleh yang ditunjukkan olehnya dan tidak bisa dipakai untuk yang selainnya dan juga dibedakan dengan bentuknya berbeda dengan yang lainnya. Waqala al-Kafrawi wa aqsamu dhamiri salasatun dhamirul mutakallimi wa huwa aqwaha wa dhamirul mukhatabi wa huwa yali dhamiral mutakallimi fil quwwah wa dhamiral ghaibi wa huwa yali dhamiral mukhatabi intaha. Kemudian dhamir-dhamir sendiri itu kama qala al-Kafrawi ada tingkatannya. Ada tiga macam, dhamir mutakallim, ana nahnu itu yang paling kuat, kemudian dhamir mukhatab, anta antuma antum, anti antuma antunna itu yang kedua setelah mutakallim dalam kekuatannya, dan yang ketiga adalah dhamir ghaib, itu setelah mukhatab intaha. Wa kalamul hamidi al-mutaqaddimi ala dhamir al-mutakallimi khasatun fatanabbah. Perucapan al-hamidi yang telah berlalu tadi atas dhamir mutakallim secara khusus, maka perhatikan. Wa innama kana dhamirul mukhatabi ba'da dhamir mutakallim li'annahu kama qala al-hamidi lidalatihi ala al-muradi binafsihi bisababi muwajahati matlulihi wa bisalahiyati li ghairihi in hatat rutbatuhu amma qablahu intaha. Hanya saja dhamir mukhatab itu kekuatannya setelah dhamir mutakallim, karena sebagaimana berkata Hamidi, karena dhamir mukhatab itu menunjukkan atas yang dimaukan dengan dirinya sendiri dengan sebab berhadapan dengan yang ditunjukkan, engkau, ya, kamu yang dihadapinya. Nah, dan juga bisanya dia dipakai untuk selainnya, maka turunlah tingkatannya dari yang sebelumnya, yaitu dari mutakallim. Summal alam, kemudian alam, berkata Al-Hamidi, I'lam anna a'rafal a'lami asma'ul amakin, summa asma'ul anasi, summa asma'ul ajnas. Ketahuilah bahwasanya nama yang paling ma'rifat adalah nama tempat, kemudian nama manusia, kemudian nama jenis. Ila anqal, sampai dia menyatakan, al-alamu idha udhifa au dakhulat alai adatu ta'rif in salakho anil alamiyah. Sampai beliau menyatakan al-alam jika diidhofahkan atau kemasukan atasnya alat ma'rifat, dia terlepas dari alamiyah intaha. Baik. Fatnat yang kelima, qala Ubadah fi hasyiyati ala syuduri dhahab wa nadzama ba'duhum murattabatan biqaulihi. Sebagian mereka menadzamnya tentang isim-isim ma'rifat secara urut dengan ucapannya. A'rafu ad-dhamiru ba'dahul alam fasmul isyarati fa mausulun atam wa ba'dahu dhul lami wal mudhafi fi rutbati alladhi lahu yudhaf illa alladhi udhifa lid-dhamiri fa innahu kal alami syahiri. Yang paling ma'rifatnya adalah dhamir, setelahnya alam, kemudian isim isyarah, lalu mausul. Setelahnya adalah yang memiliki lam dan yang mudhaf pada tingkatan yang diidhofakan padanya. Kecuali yang mudhaf kepada dhamir, maka dia kedudukannya tingkatannya seperti al-alam. Nah, wal mudhafu fi rutbati, kita kembali ke syarah, wal mudhafu fi rutbatil mudhaf ilai illal mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Wallahu alam. Dan mudhaf itu pada tingkatan mudhaf ilai, kecuali mudhaf kepada dhamir, maka dia tingkatannya tingkatan al-alam. Berkata penta'liq, qala al-ahdal fil kawakib li'annahu law kana fi rutbati dhamir lamma sahha marartu bi zaidin sahibika. Li'anna sifata la takunu a'rafa min al-mawsufi bal hiya musawiyatun lahu fi ta'rifi aw dunahu. Karena kalau seandainya yang mudhaf kepada dhamir itu setingkat dengan dhamir, tidak benar ucapan marartu bi zaidin sahibika. Zaidin kan alam, sahibika kalau dihitung, dihukumi kedudukannya, tingkatannya sekuat dhengan mudhaf ilahnya yaitu dhamir, maka sahibika lebih ma'rifat dari Zaid. Ya, aku berpapasan dengan Zaid yang temanmu. Karena sifat ini mereka membangun kaidah. Sifat tidak boleh lebih ma'rifat dari yang disifati. Tapi sifat itu harus sama terhadap yang disifati dalam ma'rifat atau di bawahnya. Falamma ja'alnal mudhafa ila dhamiri fi rutbatil alam sara sahibuka musawiyan li Zaidin intaha. Nah, kalau seandainya kita menjadikan mudhaf itu mudhaf kepada dhamir itu setingkat alam, ya. Maka tatkala kita menjadikan mudhaf kepada dhamir, ini sahibuka itu setingkat alam, maka jadilah sahibuka itu sama dengan Zaid. Nah, kalau setingkat dengan dhamir, maka dia lebih tinggi. Intaha. Waqala fil qatar lakanati sifatu a'rafa minal mausuf wa dhalika la yajuzu 'alal asah. Kalau seandainya sahibuka itu setingkat dengan domir, niscaya sifatnya lebih ma'rifat dari yang disifati. Dan itu tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih. Ya, di sini ada khilaf. Undur Hasyat al-Kufrawi wa Ibnu Malik. Ya ra'anau firud batid domir. Dia berpendapat bahwasanya dia setingkat domir. Undur Syarh al-Faqih. Yang kita telah pelajari dalam Duratul Bahiyah, tidak ada ketentuan seperti ini. Artinya, ya tetap setingkat dengan domir, tidak ada ketentuan harus ma'rifat harus di bawah sifat harus di bawah mausufnya atau sama dengan mausufnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad barakallahu fikum.